وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رعاكم الله، kita lanjutkan pada faedah yang kelima. An-siyam tufrat bi thalath marahil. Faedah yang kelima, bahwasanya puasa itu diwajibkan dalam tiga tahapan. Puasa itu diwajibkan dalam tiga tahapan. Tidak serta merta dalam satu waktu mereka diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tidak. Tapi melalui tiga tahapan ini. Tahapan yang pertama, Siyami Yaumi Asyura. Kewajiban puasa pada sejarah Islam yang pertama setahun cuma sekali. Yaitu pada hari apa? Asyura. 10 Muharram. Ini kewajiban bagi kaum muslimin. Mereka enggak tahu hari-hari yang lain. Ini tahapan yang pertama. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua sahabat, Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasallam dan sahabat Ibnu Umar. Dari Aisyah dan Ibnu Umar, Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami Asyura." Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan puasa Asyura. Perintah ini wajib. Ini pada permulaan Islam. Kata Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan puasa Asyura, 10 Muharram, satu hari saja. Falamma furidha Ramadan, setelah datang kewajiban puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, faman syaa'a shaamahu wa man syaa'a aftara. Yang mau berpuasa pada hari Asyura, bagus, baik, silahkan berpuasa. Dan yang tidak mau berpuasa, maka berbuka. Jadi yang dahulu, hukum puasa Asyura wajib, setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan, berubah menjadi apa? Berubah menjadi puasa saumun mustahab atau puasa sunnah. Kata Aisyah, yang dahulu Nabi perintahkan kita mengerjakan Asyura, setelah datangnya Ramadan, yang mau berpuasa bagus, yang enggak mau berpuasa silakan. Sehingga sudah berubah hukumnya, yang dahulu wajib menjadi sunnah mustahab. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, fardhiyatu siyami Ramadan lakinnahu ala takhyir. Kewajiban puasa di bulan Ramadan. Asyura selesai. Berganti hukumnya. Setelah itu datang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Tapi tahapan yang kedua ini masih diberikan dispensasi. Keringanan. Yang mau berpuasa, bagus karena ini wajib. Yang enggak mau berpuasa harus diganti dengan membayar fidyah walaupun dia mampu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Mungkin kalau langsung diwajibkan secara mutlak berat bagi kaum muslimin. Sehingga tahapan yang kedua ini, puasa Ramadan wajib. Naam, hukumnya wajib dikerjakan, tapi mereka masih diberikan pilihan. Masih diberikan keringanan. Apa itu keringanannya? Yang mau puasa, wajib. Baik yang enggak mau puasa karena hukumnya wajib, dia ganti dengan membayar fidyah. Memberikan makanan kepada fakir miskin. Dalilnya apa firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184. 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang merasa berat, enggak mau berpuasa, maka dia membayar fidyah, diberikan kepada fakir miskin. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah. Yang mau berbuat baik, maka ini bagus bagi dia. Wa antasumu khairun lakum. Kalau kalian berpuasa, ini lebih baik. In kuntum ta'lamun. Apabila kalian mengetahui. Ketika turun ayat ini, sahabat Salamah ibn al-Aqwa berkata. Dan perkataan beliau diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain. Kata Salamah ibn al-Aqwa, hadihil ayat, ayat ini nazalat turun fi man aftara waftada. Ayat ini turun bagi orang-orang yang tidak mau berpuasa, mereka berbuka, makan, minum di bulan Ramadan, dan mereka membayar fidyah. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, yang terakhir, ikhwani afidhakumullah, farduha ala ta'yin. Kewajiban pada setiap individu, masing-masing setiap muslim dan muslimah, enggak ada lagi dispensasi untuk memilih. Kewajiban pada setiap leher kaum muslimin dan kaum muslimah untuk mereka berpuasa. Kapan kewajiban ini diberikan kepada mereka? Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala satu ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 185. Dari 184, satu ayat berikutnya 185. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang melihat bulan tersebut, yaitu masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Di sini enggak ada dispensasi, enggak ada keringanan. Yang melihat bulan itu tahu masuknya Ramadan dan dia mengerti, faham, maka dia wajib untuk berpuasa. Maka dari sini, ikhwani afidhakumullah, kewajiban puasa secara mutlak, kecuali bagi orang-orang yang diberikan udzur bagi mereka untuk tidak berpuasa. Dan ada pembahasannya nanti. Selain orang yang tidak memiliki udzur, wajib berpuasa. Pada tahapan yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, pada awal permulaan kewajiban puasa, tata cara berpuasa mereka sedikit berbeda dengan yang setelahnya sampai zaman sekarang. Kewajiban, jawabannya na'am, wajib. Tapi tata cara berpuasa mereka berbeda. Bedanya di mana? Kalau sudah masuk azan maghrib, terbenamnya matahari, mereka berbuka. Sampai kapan mereka diperbolehkan untuk berbuka? Apabila mereka tidak tidur. Syaratnya mereka boleh menyantap makanan, minuman, mendatangi istrinya dengan satu syarat. Jangan sampai Anda tidur. Kalau di antara mereka ada yang tidur, selesai sudah. Ketika bangun, dia lanjutkan puasa sampai hari berikutnya, walaupun tengah malam dia bangun. Ini di awal permulaan kewajiban puasa. Tata caranya sedikit berbeda. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Al-Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata sahabat Al-Bara, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu minhum sha'ima. Dahulu sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, apabila satu di antara mereka berpuasa, wa hadhara al-iftar, dan sudah datang waktu untuk berbuka, fanama qabla an yuftir, kemudian dia tertidur sebelum berbuka, lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi, maka dia sudah tidak diperbolehkan makan di siang harinya dan di malam harinya sampai keesokan hari berikutnya. Jadi syaratnya apa? Jangan sampai tidur. Ketika waktu berbuka Anda tidur, enggak ada kesempatan untuk menyantap apapun. Lanjut sampai hari berikutnya. Kata Al-Bara ibn Azib, sampai suatu peristiwa terjadi kepada sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah Al-Ansari. Dari sahabat ini kemudian puasa berubah sampai zamannya kita. Sampai hari kiamat. Peristiwa yang terjadi kepada sahabat Qais ibn Sirmah Al-Ansari dari kalangan sahabat penduduk Madinah. Sahabat ini kana sha'ima. Beliau dalam keadaan berpuasa. Falamma hadhara al-iftar ata imra'atuhu. Ketika datang waktu berbuka, matahari sudah terbenam, dia mendatangi istrinya. Dia berkata, "A'indaki ta'am?" Wahai istriku, apakah anti sudah menyiapkan makanan? Apakah punya sesuatu yang bisa disantap? Bisa dikonsumsi? Mungkin istrinya dalam keadaan lupa atau sakit. Atau enggak ingat. Istrinya mengatakan, "La, aku enggak buat apa-apa, enggak ada makanan." Intaliqi. Maka diperintahkan sang istri untuk membuat sesuatu yang bisa dia jadikan untuk berbuka. Wa kana yawmuhu ya'mal, dan Qais ibn Sirmah ini merupakan pekerja keras. Dan pada hari itu beliau bekerja berat. Faghalabathu ayna. Menunggu istri masak di dapur, karena capek dia enggak kuat, dia pun tertidur tanpa dia rasa. Setelah makanan jadi, sang istri hendak memberikan kepada suaminya, melihat dalam keadaan tidur, istrinya mengatakan, "Khaibatan lak." Sungguh celaka pada hari ini. Sudah enggak ada waktu. Enggak ada kesempatan untuk menyantap apapun. Khaibatan lak. Mungkin kalau zaman kita apes. Hari ini kamu enggak bisa makan apapun. Sehingga Qais ibn Sirmah bangun, dia lanjutkan puasa. Falamma intasafin nahar ghusya alaih, di pagi hari dia melanjutkan profesi yang sudah biasa dia kerjakan. Kerja berat. Ketika sampai di pertengahan siang, mungkin karena terik matahari yang begitu menyengat, ghusya alaih, beliau pun pingsan. Dua hari enggak makan. Fadzakara dzalika lin nabi alaihi salatu wassalam. Kisah ini disampaikan kepada Rasulullah. Qais ibn Sirmah begini dan begitu. Nabi alaihi salatu wassalam diam sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri di malam hari. Mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Fafarihu farhan syadida, kaum muslimin ketika turunnya ayat ini mereka betul-betul senang dan bahagia. Karena kalau malam hari diperbolehkan mendatangi istri, berarti juga diperbolehkan apa? Makan dan minum. Mereka pun senang. Ini keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai firman-Nya, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Maka makanlah dan minumlah sampai nampak bagi kalian tali hitam, tali putih dari tali hitam ketika fajar. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, peristiwanya Qais ibn Sirmah. Nah, karena peristiwa tersebut berubah hukum puasa, nah, yang syaratnya tidak boleh tidur, menjadi satu malam suntuk boleh bagi mereka untuk menyantap makanan dan minuman sampai pada hari ini. Ini sejarah dari kewajiban puasa. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam, syarat sahnya puasa ada 7. Syurut sihhati siyam mata yajibu alaihi 7 syurut. Syarat sahnya berpuasa kapan diwajibkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat ada 7 syarat. Ketujuh-tujuhnya harus ada pada setiap muslim. Kalau satu hilang maka enggak sah puasanya. Ketujuh-tujuhnya harus ada pada diri kita. Syarat yang pertama ikhwani afidhakumullah, sahnya berpuasa an yakuna muslima. Harus seorang apa? Muslim. Berarti kalau syarat yang pertama muslim keluar dari lafaz ini apa? Kafir, musyrik, wathani, penyembah berhala, ahlul kitab, Yahud, wan Nasara. Mereka semuanya keluar. Sehingga selain muslim berpuasa, enggak diterima. Enggak sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ. Surat At-Taubah, kalau enggak salah ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi untuk menerima pahala infak mereka, sodakoh mereka. Orang-orang kafir terkadang mengeluarkan uangnya, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, sodakoh. Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi untuk menerima pahala infak mereka, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Disebabkan karena apa? Mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Kata para ulama, sedekah berupa harta yang diberikan kepada umat manusia ini manfaatnya besar. Karena bisa diterima di halayak banyak. Ini manfaatnya tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala gak terima manfaat yang banyak tersebut. Apalagi cuma sekedar ibadah yang manfaatnya kembali kepada dirinya saja. Sholat, pahalanya kepada siapa? Orang yang berbuat, bukan kepada yang lain. Begitu juga puasa, pahalanya kembali kepada orang yang berbuat, bukan kembali kepada yang lain. Sedekah yang manfaatnya bisa dirasakan orang banyak, kalau dari kafir enggak diterima, apalagi cuma sekedar puasa, maka lebih dan lebih untuk tidak diterima. Maka syarat yang pertama adalah muslim, karena mereka memiliki aslut tauhid, memiliki pangkal diterimanya amalan, yaitu tauhid. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, pertanyaan kepada antum, apabila ada orang kafir masuk Islam pada tanggal 15 Ramadan, apakah diwajibkan bagi dia untuk mengqadha 14 Ramadan yang sebelumnya? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Enggak. Enggak diperintahkan untuk mengqadha. Karena belum mendapatkan apa? Syarat ini. Syarat sahnya belum ada. Pertanyaan berikutnya, apabila ada orang kafir Di pagi hari dia makan, zuhur makan, sore minum, satu jam sebelum maghrib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan kepada dia, harus tahan lapar dan dahaga, atau boleh bagi dia makan dan minum? Satu jam, dua jam, lima menit sebelum azan maghrib. Wajib berpuasa apa enggak wajib? Apa jawabannya? Wajib berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah wajib bagi dia. Karena sudah masuk Islam. Maka dikatakan kepada dia, amsik anil akli wa syurbi, tahan engkau dari makan dan minuman. Walaupun sebelumnya dia sudah menyantap banyak. Puasa pada hari itu sahih dan tidak perlu diqadha. Karena dia sudah masuk apa? Islam, satu jam sebelum azan maghrib. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga orang kafir kalau sudah masuk ke dalam agama Islam diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, al-baligh. Sudah cukup umur balik. Apa tanda-tandanya balik? Tanda-tandanya balik ada tiga. Yang pertama apa? Keluarnya mani. Al-ihtilam, mimpi basah. Kemudian yang kedua, keluar bulu di antara kemaluan. Ini tanda balik yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dia belum keluar mani, enggak keluar bulu di sekitar kemaluan, genapnya umur berapa tahun? 15 tahun. Ditambah lagi satu alamat bagi kaum wanita dengan apa? Dengan turunnya darah haid atau menstruasi. Datang bulan. Ini empat alamat bagi yang balig. Sehingga syarat yang kedua, an yakuna baligan. Dia harus balig. Berarti anak kecil kalau berpuasa, hukumnya wajib apa enggak wajib? Enggak wajib. Akan tetapi kewajiban bagi orang tua untuk melatih. Dilatih anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Rubai' binti Mu'awid. Kata Rubai' kunna nasum wa nusawwim sibyanana. Kata Rubai' kita dahulu puasa dan kita puasai anak-anak kita. Maksudnya dilatih. Kita puasa dan kita puasai anak-anak kita. Waja'alna lu'bata min al-ihn, dan kita buat mainan dari al-ihn. Ihn ini suf, kain yang terbuat dari wol. Kita puasa dan kita ajari anak-anak kita berpuasa dan kita jadikan dari kain wol permainan. Wa idza baka ahaduhum min at-ta'am, kalau di antara anak-anak tersebut menangis karena lapar, wajar anak kecil enggak tahan. Haus dikit enggak dikasih air nangis. Lapar enggak dikasih makanan teriak. A'tainahu dzalik. Ketika mereka menangis, kita berikan permainan itu. Diselimurkan. Hatta yakuna dzalika indal iftar, sehingga berjalan waktu sampai tibanya masa dan waktu berbuka. Ini kata Rubai' binti Mu'awid, mereka diajari untuk berpuasa. Bahkan athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, pada zaman beliau didatangkan seorang yang yashrabul khamru fi nahari Ramadan. Didatangkan seorang lelaki yang minum khamr, mabuk di siang hari di bulan Ramadan. Dia tidak berpuasa, membatalkan puasanya dengan khamr. Dia mabuk. Dan Umar mencela orang tersebut sambil berkata, "Kaifa tashrab wa sibyanuna siyam?" Bagaimana bisa engkau minum dan anak-anak kecil kami dalam keadaan berpuasa? Ini perkataan Umar. Bagaimana bisa kamu ini minum padahal anak-anak kami dalam keadaan berpuasa? Berarti anak-anak para sahabat mereka berpuasa. Thumma darabahu 80 sawta. Kemudian dipukul oleh Umar ibn al-Khattab dengan 80 kali jambukan. Wasayyarahu ila Asyam. Kemudian orang ini diasingkan sampai ke negeri Syam. Daerah zaman sekarang Palestina, Syria, Libanon, Yordan. Dari kota Madinah diasingkan gara-gara minum khamr di pertengahan bulan Ramadan. Diasingkan sampai ke negeri Syam. Sehingga ikhwani afidhakumullah, para sahabat mereka berpuasa, ngajarkan kepada anak-anaknya untuk berpuasa. Mulai kapan kita melatih anak-anak kita dengan ibadah yang agung ini? Para ulama mereka berselisih pendapat. Akan tetapi pendapat yang rajih dikiaskan dengan ibadah apa? Salat. Berarti umur berapa? Umur 7 tahun diajari. Dalam hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat dan umur mereka 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr." Dan pukul mereka di saat umur sudah mencapai 10 tahun. "Wafarriqu bainahum fil madhajij." Dan pisahkan mereka di dalam tempat tidurnya. Maka dikiaskan dengan hadis ini. Maka apabila kita memiliki anak yang sudah berumur 7 tahun, cepat-cepat dilatih berpuasa. Kalau sudah sampai 10 tahun gak mau berpuasa, pukul. Dikiaskan dengan perkara sholat. Maka ini syarat yang kedua, apa? An yakuna balighan. Harus balig. Sehingga selain balig anak kecil, tidak wajib berpuasa. Kalau berpuasa, puasanya sah atau enggak sah? Hah? Puasanya sah dan mendapatkan apa? Pahala. Tapi wajib? Enggak wajib. Tapi ketika berpuasa, sesuai dengan syarat-syaratnya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, puasanya sah dan anak kecil itu mendapatkan pahala. Syarat yang ketiga. An yakuna aqilan. Seorang yang berakal. Jadi syarat yang ketiga harus berakal. Keluar dari kata-kata berakal ini apa? Hah? Gila, majnun. Berarti orang yang gila, ikhwani afidhakumullah, enggak wajib berpuasa. Bedanya dengan anak kecil, kalau orang gila berpuasa, puasanya enggak sah. Dan dia tidak dapat pahala. Li'annahu la ya'qil. Karena dia enggak ada akalnya. Ini perbedaan orang gila dengan anak kecil. Kalau anak kecil diajari berpuasa, sah puasanya dapat pahala. Tapi kalau orang gila, karena enggak ada akal, kalau tetap berpuasa, puasanya enggak sah dan enggak dapat pahala. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Rufi' al-qalamu an thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya mereka tidak dibebani syariat. As-sabi hatta yabluk, anak kecil sampai dia balik. Wa anin na'im hatta yastaikid, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, wa anil majnun hatta yufiq, dan yang ketiga orang gila sampai dia sadar. Maka dari hadis ini ikhwani afidhakumullah, yang tidak berakal tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Dalam permasalahan ini para ulama menyebutkan sebuah penyakit yang bernama al-ma'tuh. Disebut di dalam kaidah fikih dengan istilah ma'tuh. Apa itu ma'tuh? Akalnya ada tapi terlambat. Qalilun fil aql. Akalnya sedikit. Di dalam istilah medis dikenal dengan sebutan Down syndrome. Keterbelakangan mental. Kebanyakan yang seperti ini wajahnya hampir mirip. Dia bukan gila. Ada akalnya tapi lambat. Keterbelakangan mental. Kebiasaannya males dan sering goncang. Sering bingung, sering ribut. Bagaimana apabila kita memiliki anak, saudara, famili, tetangga yang seperti ini ketika masuk di bulan Ramadan? Para ulama membagi perkara tersebut menjadi dua hal. Yang pertama, udhun wa ma'ahu idraku. Sindrom atau Down syndrome, keterbelakangan mental, tapi anak ini bisa diajak kompromi. Disuruh nurut. Faham, diajak berbicara. Nyambung. Tapi lambat. Maka keadaan yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, hukumnya seperti hukumnya anak kecil. Kalau berpuasa berarti puasanya apa? Sah apa enggak sah? Sah. Dapat pahala? Dapat pahala. Keadaan yang kedua, udhun bila idrak. Orang yang punya penyakit Down syndrome, keterbelakangan mental, akalnya lambat, dan tidak bisa diajak kompromi. Enggak nyambung. Maka keadaan yang seperti ini dihukumi seperti majnun. Berarti puasanya sah apa enggak sah? Hah? Dihukumi seperti orang gila. Berarti puasanya apa? Enggak sah. Kalau paksa berpuasa dapat pahala apa enggak dapat pahala? Jawabannya enggak dapat pahala. Yang bisa diajak kompromi dikiaskan dengan anak kecil. Yang tidak bisa diajak kompromi dikiaskan dengan orang gila. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ikhwani afidhakumullah, an yakuna qadiran. Dia mampu. Sanggup. Berarti sebaliknya, yang tidak wajib berpuasa adalah yang tidak mampu, tidak sanggup. Gak bisa dipaksa. Oh gak bisa. Dan ini disebut di dalam istilah fikih dengan sebutan al-ajiz. Bagaimana hukum bagi orang-orang yang tidak mampu? Para ulama membagi al-ajiz dengan dua macam, dua keadaan. Al-ajiz terbagi menjadi dua. Yang pertama, ajizun mustamir. Tidak mampu yang sifatnya terus-menerus. Tidak mampu yang sifatnya terus-menerus. Layur jazawaluhu. Tidak bisa diharapkan hilangnya ketidakmampuan tersebut. Tidak bisa hilang. Gak sanggup yang gak sanggup, gak bisa. Contohnya apa? Al-kabir. Orang yang sudah tua renta. Baik kakek maupun nenek. Laki-laki ataupun perempuan. Orang sudah umur tua. 80 ke atas, 70 tahun ke atas, atau 90 tahun ke atas. Mereka enggak mampu, enggak bisa untuk menahan lapar dan dahaga. Karena faktor usia. Sudah lanjut. Awil merid alladhi la yurja bur'uhu. Atau contoh kedua, orang yang terkena penyakit yang sudah dihukumi oleh dokter, enggak ada obatnya atau tidak akan datang kesembuhan. Contoh yang kedua, orang yang mengidap penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Ini dokter nanti akan menghukumi. Apalagi sampai divonis. Ajal di tangan Allah. Akan tetapi menurut medis, Anda mungkin gak akan bisa bertahan hidup sampai lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kondisinya kritis. Maka macam yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, alaihimal iftar wal fidyah. Mereka berbuka dan mereka membayar fidyah. An kulli yaumin miskina. Dilihat berapa hari. Kalau 1 bulan penuh, ya berarti memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak harinya. 30 ya 30 orang. Dalilnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan sebelumnya. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Orang-orang yang merasa berat, maka mereka boleh berbuka dan membayar fidyah. Di dalam sebuah athar yang sahih, Anas bin Malik, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, lama kabura. Ketika beliau sudah tua renta, Anas bin Malik aftarah, beliau pun berbuka 1 bulan penuh. Wa at'ama an 30 miskina. Dan beliau kumpulkan dalam satu tempat 30 fakir miskin. Dalam satu waktu. Dan mereka diberikan makanan. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, ikhwani afidhakumullah, ajzun 'arid. Tidak mampu tapi sifatnya sementara. Ajzun 'arid. Tidak mampu tapi sifatnya sementara. Berarti apa? Diharapkan kesembuhannya. Layaknya penyakit yang sebagaimana kita alami. Akan datang masa kesembuhan. Nah, yang tidak mampu tapi sifatnya sementara, fa innahu yuftir wa yaqdi. Dia boleh berbuka dan harus diqadha, bukan dibayar fidyah. Karena Anda mampu. Ini perbedaannya. Sakit yang sifatnya sementara akan datang kesembuhan. Dan Anda mampu, Anda kuasa, berarti Anda boleh berbuka karena penyakitmu. Karena ketidakmampuan pada hari itu. Dan harus diganti pada hari-hari yang lain. Tidak dibayar. Karena membayar fidyah khusus bagi orang-orang yang tidak mampu, ada solusinya. Yang mampu harus membayar hutangnya. Dengan berpuasa. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ أَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Apabila di antara kalian dalam keadaan sakit atau musafir, maka diganti pada hari-hari yang lain. Maksudnya boleh berbuka, silakan. Dan diganti puasa tersebut di hari-hari yang Anda sanggup selain bulan Ramadan. Datang waktu isya. Nah, fadhal adhan dan kita lanjutkan setelah adhan insyaAllah. Nah. Nah. Maka dari sini, ikhwani hafizhakumullah, orang yang sakit, dia boleh untuk berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Di sini mungkin muncul sebuah pertanyaan, sakit yang bagaimana? Sakit itu banyak. Apakah semua penyakit diperbolehkan bagi kita untuk berbuka di hari tersebut? Maka para ulama membagi penyakit itu menjadi 3 macam. Al-maradu yanqasimu ala 3 aqsam. penyakit itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, an yadhurruhu idza sham. Penyakit yang apabila dia berpuasa memudaratkannya. Menjadi beban. Penyakit yang apabila dia berpuasa maka akan mendatangkan kemudaratan. Bisa jadi orang tersebut binasa. Maka keadaan yang pertama ini ikhwani afidhakumullah wajib alaihil iftar. Hukumnya wajib untuk berbuka, haram berpuasa. Ketika dia tahu apabila berpuasa dengan penyakit yang dia alami pada saat itu bisa memudaratkannya. Bahkan sampai kepada tingkat kebinasaan. Maka wajib untuk berbuka dan haram berpuasa. Dalilnya apa? Keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka dihindari. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kamu. Dan begitu pula kaidah yang sudah ditetapkan di dalam syariat kita, la darara wala dirar. Enggak boleh membahayakan diri sendiri, begitu pula tidak boleh membahayakan orang lain. Wa dararu yuzal. Segala macam kemudaratan harus dihapus. Ini yang pertama. Yang kedua, la yadhurruhu walakin yashuk 'alaih. Tidak mendatangkan kemudaratan ketika dia berpuasa, tapi membuat orang itu berat. Orang tersebut sakit, kalau dia berpuasa tidak mendatangkan kemudaratan, tapi berat bagi dirinya. Bisa jadi apa? Kesembuhannya terlambat. Gak sampai kepada tingkat kebinasaan. Dia bisa berpuasa. Tapi ada efek. Bisa semakin lama kesembuhan dia dan pengobatannya. Maka di sini kata para ulama, al-afdal al-iftar. Lebih baik bagi dia untuk berbuka. Jangan berpuasa. Dalilnya apa? Keringanan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sakit berbuka. Ini keringanan Allah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Inna allaha yuhib an tu'ta rukhasuh. Allah subhanahu wa ta'ala cinta bagi seorang hamba yang mengambil keringanannya. Allah kasih keringanan kepada kita. Kenapa enggak diambil? Maka keadaan yang kedua ini. Lebih baik bagi dia untuk berbuka. Keadaan yang ketiga, an yakunal maradu yasiran. Kalau penyakitnya ini ringan. Kalau penyakitnya ini ringan, enggak ada efek kalau dia berpuasa dengan penyakit tersebut. Maka keadaan yang ketiga ini ikhwani afidhakumullah wajib shiyam, wajib puasanya, enggak boleh berbuka. Jadi penyakit ada tiga. Yang mendatangkan kemudaratan, wajib berbuka. Yang tidak mendatangkan kemudaratan, tapi berat bisa jadi kesembuhannya terlambat, lebih baik berbuka. Yang ketiga, sakitnya ringan, gak ada masalah dia berpuasa. Maka di sini wajib untuk berpuasa dan tidak boleh berbuka. Penyakit ringan seperti apa? Flu. Pilek. Apalagi? Bersin. Apalagi? Sakit gigi masuk enggak? Kalau udah cekot-cekot luar biasa. Nah, contohnya mungkin sakit gigi yang ringan. Apa lagi? Nah, limusin. Pusing ya, pusing termasuk ringan. Yang lain? Hah? Panas. Sakit mata. Nah, sakit mata. Nanti ada pembahasan bagaimana hukum orang yang memasukkan obat mata. Apakah membatalkan puasa atau tidak. Nanti permasalahan kontempor. Termasuk sakit mata, ringan. Yang lain? Demam. Sakit panas. Imam Ahmad mengkategorikan demam boleh untuk berbuka. Imam Ahmad ibn Hanbal mengkategorikan demam humma merupakan udzur untuk berbuka. Nah. Jadi, ikhwani afidhakumullah, enggak segala penyakit, luka sedikit di kakinya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka boleh berbuka dan diganti pada hari yang lain. Enggak sembarangan. Jadi atas tiga macam yang sudah disebutkan oleh para ulama. Selagi sakitnya ringan, wajib untuk berpuasa, enggak boleh berbuka. Ini syarat yang keberapa tadi? Syarat yang ke? Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Muslim. Yang kedua? Baligh. Yang ketiga? Berakal. Yang keempat? Mampu. Yang kelima? An yakuna muqiman. Dia harus tinggal di tempatnya, daerahnya, kotanya. Muqim. Hadir. Kebalikan dari mukim apa? Musafir. Maka musafir ikhwani afidhakumullah boleh untuk berbuka. Dalilnya ayat yang sudah kita sebutkan, faman kana minkum maridan au ala safarin. Barang siapa yang sakit atau musafir, perjalanan jauh, maka boleh berbuka diganti pada hari-hari yang lain. Para ulama, mereka membagi musafir di dalam berbuka menjadi tiga poin atau tiga keadaan atau tiga macam. Ini pembagian ini, ikhwani afidhakumullah, penting. Mungkin kita sebelum lebaran ada yang mudik. Mungkin libur di antara santri. Bagaimana menghukumi musafir di dalam safarnya boleh berbuka atau tidak. Para ulama membagi musafir di dalam berbuka menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, in hasala fi safarihi dararun wa masyaqqatun syadidah. Hasala fi safarihi dararun wa masyaqqatun syadidah. Apabila dia berpuasa dalam keadaan musafir, diperkirakan akan mendatangkan kemudharatan. Dia akan mendapatkan keadaan yang amat sangat berat sekali. Maka di sini wajib dia untuk berbuka. Enggak boleh berpuasa. Kalau dengan dia berpuasa dalam keadaan safar mendatangkan kemudharatan, bisa jadi binasa. Enggak kuat. Pingsan. Lahan lapar dan dahaga dengan keadaan yang ada di tempat dia. Maka kata para ulama wajib untuk berbuka. Dalilnya apa ikhwani afidhakumullah? Sebuah athar dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Jabir, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath fi syahr Ramadan ila Makkah. Kita keluar bersama Nabi alaihi salatu wasallam pada zaman atau waktu penaklukan kota Makkah. Di bulan Ramadan kita keluar dari kota Madinah. Fasama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa samamahu an-nas. Ketika kita keluar dari kota Madinah, Nabi dalam keadaan berpuasa, kita pun berpuasa. Falamma wasala ila qura al-Ghamim, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah sampai ke sebuah daerah yang bernama Qura al-Ghamim, daerah yang masih dekat dari kota Madinah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sampai di tempat ini, da'a biqadahin minal ma', beliau meminta kepada para sahabat untuk didatangkan satu bejana air, satu geriba air. Fa'utiyah, didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam wa sahabat yang dhuru, dan para sahabat mereka semua melihat Nabi alaihi salatu wasallam, beliau imam wa kudwa. Farafa yadahu, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya sengaja supaya bisa dilihat semua orang. Beliau angkat tangannya, fasyariba, dan beliau pun meminum air tersebut di bulan Ramadan. Umat manusia pun mereka semuanya meminum. Mereka berbuka. Ternyata di antara para sahabat ada sebagian yang melanjutkan puasanya. Nabi sudah berbuka. Mayoritas para sahabat sudah berbuka. Ternyata ada sebagian para sahabat yang melanjutkan berpuasa. Dikabarkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ada beberapa orang yang masih melanjutkan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ulaikal usab, ulaikal usab. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama, tidak ada sebuah amalan dihukumi maksiat melainkan amalan itu berdosa. Berarti berpuasanya mereka berdosa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dihukumi mereka bermaksiat yang tidak mau berbuka. Maka pembagian yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, ketika pada safarnya akan ada kemudharatan berat yang luar biasa. Ini keadaan yang pertama, wajib dia untuk berbuka. Keadaan yang kedua, عنده مشقة لكن ليست بشديدة. Ada beban musafir ketika berpuasa, tapi enggak begitu sulit. Dia bisa lalui. Dia bisa lalui. Ada beban, tapi tidak begitu sulit. Tapi dia bisa melanjutkan. Maka kata para ulama, lebih baik anda untuk berbuka. Al-afdal al-iftar. Lebih baik anda untuk berbuka. Karena Nabi SAW bersabda, alaikum bi rukhsatillahi allati rukhisalakum. Hendaknya kalian mengambil keringanan Allah subhanahu wa ta'ala yang dimudahkan kepada kamu. Ketika ada kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ambil. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, macam yang terakhir. An yakuna safaru sahlan muyassara. Safar yang ringan, enggak berat, enggak ada beban sama sekali. Seperti safarnya manusia kebanyakan di antara kita di zaman ini. Safarnya ringan. Jam 2 dari Surabaya berangkat, 3:15 sudah sampai di Jakarta naik pesawat. Enak. Begitu pula naik kereta api. Full AC. Kaki bisa diselonjorkan. Gak keluar keringet. Gak merasakan capek. Atau mungkin jalan dari Solo ke Jogja naik travel. Masya Allah. Kita tidur bangun sudah sampai di tempat tujuan. Tanpa ada beban. Hukum asalnya boleh dia berbuka. Tapi mana yang lebih afdal? Seperti safar yang ada pada zaman sekarang. Dia musafir, boleh mengambil rukhsah untuk berbuka. Tapi mana yang lebih afdal? Bagi Anda berbuka atau puasa? Di sini para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 4 mazhab. Bagi yang safarnya ringan, mana yang lebih afdal, yang lebih baik? Pendapat yang pertama, al-iftaru afdal. Berbuka lebih baik. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Syabi Amir ibn Sarahbil. Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad mazhab Hanbali. Mereka mengatakan berbuka lebih baik. Dalilnya apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa minal birri as-siyamu fi as-safar." Bukan termasuk kebaikan puasa di saat berjalan jauh. Hadis sahih. "Laisa minal birr as-siyamu fi safar." Bukan termasuk dari kebaikan berpuasa dalam keadaan musafir. Ini yang pertama. Begitu pula dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Hamzah ibn Amr al-Aslami ketika mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam meminta fatwa, "Ya Rasulullah, inni ajidu quwatan 'ala as-siyami fi as-safar." Kata Hamzah ibn Amr al-Aslami, "Ya Rasulullah, aku ini orangnya kuat. Dan aku diberikan kemampuan insyaallah untuk menjalankan puasa dan aku dalam keadaan musafir. Aku bisa, aku mampu." Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Innaha rukhsah." Wahai Hamzah, berbuka ini keringanan. "Faman akhadha biha fahasan." Barang siapa yang mengambil keringanan tersebut maka baik. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam menghukumi baik bagi apa? Bagi yang berbuka atau berpuasa? Berbuka. Barang siapa yang mengambil keringanan tersebut baik. "Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih." Dan barang siapa yang mau untuk berpuasa, tidak ada masalah. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan yang baik tadi yang apa? Yang berbuka. Ini mazhab pertama. Mazhab yang kedua, mereka mengatakan safar yang ringan, as-siyamu afdal. Karena gampang, lebih baik kalian berpuasa. Dalilnya apa? Yang pertama, abra' lidzimmah. Kalian lebih bebas dari hutang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian berpuasa, enggak ada kewajiban lagi. Begitu pula yang kedua, ketika berpuasa bersama kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa, lebih enak bagi kita daripada berpuasa sendiri nanti selain bulan Ramadan. Ya, Maya? Nah, jika kita berpuasa bersama kaum muslimin lebih baik, lebih ringan, enggak banyak godaan. Karena yang lain berpuasa. Daripada kita berpuasa sendiri di saat umat manusia mereka makan dan minum. Banyak sekali rintangan. Belum lagi kalau sudah datang pekerjaan, profesi dan lain sebagainya. Berat. Kemudian dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Abu Darda, "Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan." kami pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam, maksudnya musafir, bepergian jauh. Kami pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada bulan Ramadan, fi harrin syadid, pada cuaca yang terik mataharinya luar biasa, menyengat, panas. Fi harrin syadid, panas yang luar biasa. Hatta yada'a ahaduna yadahu ala jabhatihi, sampai masing-masing di antara kita meletakkan tangan di atas jidatnya. Dijadikan sebagai apa? Penutup, naungan dari panasnya matahari di bulan Ramadan. Jadikan naungan. Wa ma minna sha'imun, dan tidak ada, kata Abu Darda, di antara kami yang berpuasa karena bulan Ramadan. Fama minna sha'imun, tidak ada di antara kami yang berpuasa illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Dan di antara kami enggak ada yang berpuasa melainkan Rasulullah dan Abdullah ibn Rawaha. Di sini Nabi berpuasa atau berbuka? Nabi berpuasa. Berarti Nabi alaihi salatu wasalam dan Abdullah ibn Rawaha mengedepankan berpuasa. Hadisnya sahih. Dan pendapat ini dinisbatkan oleh Ibnu Hajar kepada pendapatnya jumhurul ulama. Ini merupakan pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Safar yang ringan, enak, gampang, lebih baik kalian puasa. Ini pendapatnya jumhur, kata Ibnu Hajar. Pendapat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, adalah pendapatnya Ibnul Munzir. Ibnul Munzir, apa pendapatnya beliau? Afdhaluhuma aisarahuma. Yang paling afdal, yang paling ringan bagi dia. Anda lihat, mana yang paling ringan? Dalilnya apa firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kalian kemudahan, keringanan. Wa la yuridu bikumul usr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesukaran bagi umatnya. Allah cinta dengan kemudahan, keringanan. Maka yang paling ringan dilihat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang paling rajih, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang keempat. Yang paling mendekati kebenaran. Apa pendapat yang keempat? At-takhyir. Anda pilih. Yang mau berpuasa, monggo silakan. Yang tidak mau berpuasa, monggo silakan. Dipilih. Dan ini pendapatnya Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri, dari kalangan para tabi'in. Pendapatnya Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri rahimahullah, dan pendapat ini dirajihkan oleh Imamul Qurtubi. Ini pendapatnya Qatadah dan dirajihkan oleh Imamul Qurtubi. Dalilnya apa? Jam'an bainal adillah, menggabungkan di antara dua dalil yang ada. Ada dalil yang mengatakan yang lebih afdol tadi pendapat yang pertama apa? Hah? Berbuka. Dalilnya sahih. Kemudian ada dalil yang mengatakan untuk berpuasa, pendapat yang kedua, dan dalilnya sahih. Karena ada dua dalil, yang satu sahih, yang kedua sahih, mengambil dari dua dalil tersebut, digabung, hukumnya apa? Monggo silahkan Anda pilih. Jadi, safar zaman sekarang, yang ringan, mau berpuasa, gak ada masalah, baik. Berbuka pun, gak ada masalah, dan itu apa? Dan itu baik. Masih ada berapa syarat? Masih ada dua syarat, kita lanjutkan. Nah, besok pagi. Tapi di dalam perkara musafir, ikhwani afidhakumullah, Nah, perlu diketahui bahwasanya seseorang yang boleh berbuka, nah, dalam keadaan musafir itu kapan diberikan keringanan bagi mereka untuk menyantap makanan dan minuman. Di sini ikhwani afidhakumullah, antum harus bedakan menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, anggap satu hari sebelum Idul Fitri, wahai istriku, siapkan pakaiannya anak-anak. Kita akan melanjutkan perjalanan jauh. Nah, nanti malam atau dini hari. Jam 2 pagi. Maka ikhwani afidhakumullah, dia makan, dia minum di rumahnya karena masih jam 2. Kemudian dia lanjutkan perjalanan dan dia makan dan minum di siang harinya. Ini enggak ada masalah. Ini keadaan yang pertama. Karena dia sudah makan kapan? Ketika malam masih ada. Keadaan yang kedua. Wah, istriku, siapkan pakaian anak-anak. Kita akan safar besok jam 10 pagi. Di sini ikhwani afidhakumullah, apakah waktu tersebut merupakan saat di mana kita diwajibkan untuk berpuasa? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya kita wajib untuk berpuasa. Sehingga orang yang hendak melakukan safar di siang hari, dia wajib untuk niat puasa terlebih dahulu. Karena dia belum dikatakan sebagai musafir. Karena dia masih di rumahnya. Maka dia enggak boleh di pagi hari menyantap makan dan minuman karena siang hari dia akan melakukan perjalanan. Anda belum dianggap sebagai musafir. Anda masih mukim dan Anda masih hadir. Maka wajib berpuasa. Kapan boleh menyantap makanan? Di sini para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama, di rumahnya ketika dia sudah siap hendak melakukan safar. Mobil sudah dipanasi, pakaian sudah dimasukkan, di sini kita makan terlebih dahulu. Dalam rumahnya. Dalil mereka apa? Athar dari Muhammad ibn Ka'ab rahimahullah, seorang tabi'in. Muhammad ibn Ka'ab suatu ketika mendatangi sahabat Anas bin Malik. Waqad juhiza rahilatuhu. Pada saat itu Anas bin Malik sudah menyiapkan kendaraannya, kudanya, untanya untuk melakukan perjalanan yang jauh. Walabisa thiyabus safar. Dan Anas bin Malik sudah pakai pakaian safar, siap, tinggal berangkat. Wada'a bita'am. Tiba-tiba Anas bin Malik minta untuk didatangkan makanan. Kemudian disantap, bulan Ramadan. Dalam rumahnya, kendaraan sudah siap. Kata Muhammad bin Ka'ab, ahadihi sunnah? Wahai Anas, apakah yang engkau lakukan ini merupakan sunnah Nabi SAW? Boleh bagi musafir untuk menyantap makanan dari rumahnya? Ketika sudah siap-siap. Anas bin Malik mengangguk-anggukkan kepala sambil mengatakan, na'am, thumma raqiba. Kemudian beliau pun menaiki untanya dan berjalan. Dari hadis ini ikhwani, dari athar ini, maka difahami apa? Musafir boleh menyantap makanan di mana? Di rumahnya. Akan tetapi hadis ini dihukumi dhaif oleh para ulama. Yang mendhaifkan asar tersebut diantaranya Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Ilal. Sehingga pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, Anda tidak boleh menyantap apapun sampai Anda keluar dari daerah. Ini kecamatan apa? Hah? Kecamatan apa ini? Kecamatan apa? Pelorong. Al-Muhim. Nah. Ketika antum sudah keluar dari kecamatan ini, pindah kepada kecamatan yang lain, maka di situ Anda boleh untuk menyantap makanan karena di dalam rumah Anda belum dianggap sebagai seorang apa? Seorang musafir, wallahu ta'ala a'lam.